Ada yang menanyakan, apakah ada istri-istri Rasulullah SAW yang menikah setelah beliau wafat? Nah, ada yang tidak tahu, makanya ditanyakan. Ya, istri-istri Rasulullah yang ditinggal mati oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang menikah setelah. Karena istri-istri Rasulullah SAW adalah istri-istri beliau di dunia dan di akhirat. Istri-istri Rasulullah SAW ada istri-istrinya di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu ini dijadikan dalil oleh ulama yang menguatkan, ya, bersama dengan yang lain, bahwa seorang wanita apabila dia ditinggal mati oleh suaminya misalkan, ya, jika dia ingin berjumpa suaminya di akhirat, berkumpul dalam jannah dengan suaminya, jangan nikah lagi. Kalau dia nikah lagi, dia akan berkumpul dengan suaminya yang kedua dan tidak ketemu dengan suaminya yang pertama. Oleh karena itu, istri-istri Nabi tidak menikah karena sudah, ya, jelas bahwa mereka adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ummahat mereka, ibu-ibu kaum mukminin. Istri-istri Nabi adalah ummahat al-mukminin, ibu-ibu kaum mukminin. Bolehkah umat menikahi ibunya? Boleh menikahi ibunya. Tidak boleh kan? Mereka adalah ummahat kaum mukminin. Gelarnya mereka kan Ummul Mukminin, Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah Ummu Salamah Ummul Mukminin. Ya. Hafsah Ummul Mukminin dan seterusnya. Itu gelarnya mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum. Tapi bukan mahram. Bukan mahram. Para sahabat jika mau bertanya kepada ummahat, salah satu ummahatul mukminin dari balik hijab. Dari balik hijab. Bukan berarti mahram seperti ibu sendiri, tidak. Tapi sebagai ummahatul mukminin, ya, tidak boleh dinikahi oleh umat. Ini memang hukum khusus yang berlaku untuk Nabi SAW dan istri-istrinya. Karena mereka adalah ummahatul mukminin, tidak boleh dinikahi oleh umatnya. Ayat di sana, ya. Ini ada lagi yang bertanya, mirip dengan pertanyaan sebelumnya, tapi ini lebih khusus. Kalau sebelumnya lebih umum, apa boleh silaturahmi ke ma'had jamaat tabligh atau ma'had wahda? Nah, di sini pertanyaan berikutnya lebih khusus. Rupanya ada sepupunya di situ, misalkan ada keluarganya di situ, ingin dijenguk, ya, kemudian masuk ke sarang wahdah, misalkan. Nah, boleh tidak? Ya, jawabannya sama seperti penjelasan sebelumnya. Tidak boleh. Nah, ya, terapkan prinsip al-wala wal-bara, taqurban ilallah, maka mendekatkan diri kepada Allah, berharap pahala kepada Allah dalam menerapkan bara kepada hizbiyain, ya, yaitu wahda Islamiyah yang telah diterangkan, ya, berkali-kali. Nah, itu pula kalau ni apa ini? Kalau menikah boleh dia tanya? Tidak, jangan dihadiri pernikahannya. Nah, sampai dia bertobat dari wahda. Lain halnya kalau ini ceritanya dia qalib di mahad wahda, berarti kan bukan pengikut wahda biasa, ya. Dia dididik di dalam. Dibidik dengan manhaj wahda Islamiyah. Baik. Adapun kalau di sana ada kawan kita misalkan, atau kerabat, ataukah orang umum ikut-ikutan dengan wahdah. Dia sebenarnya ingin mencari kebenaran. Nah, cuma kala jalu ya, tidak apa-apa kita kunjungi, kita silaturahmi ke rumahnya, mendatangi dia, ngajak bincang, pendekatan, kemudian kita nasihati pelan-pelan. Tidak sedikit saudara-saudara kita salafi bekas wahdah, ruyuk meninggalkan wahdah. Nah, setelah dapat pencerahan, ajib, kita dijadikan bantal di kepala, ditiduri dia, main bangun. Di situ ada zikrullah, ada asma Allah, ada nama Allah terpuji, ada ayat bahkan. Nah, atau sebagian, atau kan dijadikan kipas, ya, gini kan. Nah, tidak bantal. Tayyib, "Man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Ya. Paham ya? Kitab ini maksudnya ya, kitab syar'i ya, kitab ilmu. Nah, kata kalau modul IPA misalnya itu modul tidak iya IPA isinya tidak ada di dalam zikrullah, tidak ada apa-apa ya, enggak masalah tuh, Bu. Hah? Buku matematika, kitab matematika ya. Enggak masalah. Jadi yang kita bicarakan kitab yang ada di zikrullahnya di dalam. Kitabul ilm. Nah. Hukum makan dan minum berdiri. Nah. Jika ada tuntutan hajat, boleh. Jika ada tuntutan hajat, boleh. Nah, oleh karena itu pernah Nabi SAW melakukannya. Sahabat juga pernah melakukannya. Nah, makan sambil berdiri jalan. Jika kita butuh. Misalkan kita terburu-buru mengejar waktu, hendak menuju sesuatu, sebentar kita haus. Kalau kita mampir ya, bisa terlambat, kita sambil minum jalan. Nah, ada tuntutan hajat. Kalau tidak ada tuntutan hajat ya, hukumnya makruh. Nah, apakah ada doa yang pendek setelah adzan? Setelah adzan, shalawat. Setelah adzan, jawab adzan, ikuti seperti yang dijawabkan muadzin, setelah itu salawat, kemudian baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati salatul qa'imah hadhihi muhammadin wasilatul fadilah wa anta muhammadun nabiy wa'adta. Itu dan itu pendek. Nah, itu saja. Nah, ini yang terkait dengan adzan. Adapun doa yang sifatnya umum, bukan doa atau zikir yang terkait dengan adzan, masyru'. Nah, mustajab doa bainan adzan wal iqamah. Sakit kepala merupakan udzur untuk menjamak sholat. Kalau pusing, sakit kepalanya. Nah, dan dia merasakan pusing kalau dia bolak-balik bangun ke kamar mandi, ke tempat wudu, ya, berat, pusing. Sehingga yang ringan baginya dia jangan wudu. Nah, pusing sakit bukan? Hah? Antum menganggap pusing sakit atau bukan? Kita sepakat bahwa pusing sakit atau ada khilaf? Hah? Sepakat. Ada yang menyisihnya enggak sana? Sakit, iya. Tergolong penyakit kan? Baik. Kalau ada penyakit itu memberatkan, masyarakat apa yang kita baca berarti boleh. Nah, itu berarti bukan pusing-pusing sedikit ya. Bukan pening-pening. Jadi yang pusingnya, pusing jalan yang berat. Nah. Oh iya, dan kan tanggal berapa malam ini? Tanggal berapa malam ini? Al-Muharram itu masuk hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Sekarang hari apa? Kamis. Kalau hari ke-7 dikurangi 1 Rabu. Rastarnya Kamis, hari ke-7 kurang satu, tapi Rabu 7. Kalau Kamis 8, berarti malam ini malam tanggal 8, betul? Nah. Sayyid, ingat hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu muttafaq alaih. Afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram, wa afdalu salati ba'da al-faridah siyamul layl. Puasa yang paling utama setelah Ramadan, puasa sunnah di bulan al-muharram. Salat yang paling utama setelah salat fardu lima waktu adalah siyamul layl, tahajud. Maksudnya puasa sunnah mutlak dan sholat sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak yang paling utama dikerjakan di bulan Al-Muharram. Begitu pula sholat sunnah sifatnya mutlak, qiyamul lail, itu lebih utama daripada sholat sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari seperti duha. Baik, kembali kepada puasa di bulan Muharram, berarti berdasarkan nas ini tadi, dalil ini, banyak-banyaklah berpuasa di bulan ini. Nah, jadi bukan maksudnya puasa Senin, Kamis, kalau itu kan memang puasa mu'ayyan namanya, Senin, Kamis, atau ayyamul bid, 13 mu'ayyan. Ini puasa sunnah mutlak, banyak-banyak berpuasa, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, nah, hari Sabtu, hari Ahad, banyak-banyak berpuasa. Nah, puasa sunnah mutlak, semampunya. Itu maksudnya. Nah, terkhusus nanti, tanggal berapa? Asyura. Kalau itu puasa mu'ayyan. Asyura 10 al-Muharram. Nah, dan afdal digandeng dengan 9 Tasu'a 9 Muharram. Nah. Tapi ingat ya, kita ingatkan selalu antum, karena antum talabatul ilmi tinggal di ma'had, sedang berjihad, antum sedang berjihad fi sabilillah, berjuang menuntut ilmu. Nah, untuk nanti kembali ke keluarganya, kembali ke kaumnya, menjadi da'i, pembina umat. Nah, yakni kalau kalian berada antara pilihan banyak berpuasa, tetapi jadi kesulitan menghafal Quran, mewajah Quran, mewajah hadis, belajar pelajarannya karena lemas. Nah, maka yang afdal yang mana? Afdal belajar. Nah, puasa yang mungkin dipilih-pilih, yang mu'ayyan, misalkan Asyura, Tasu'a, 10 sampai 9 nya nanti. Nah, atau Senin, Kamis, dan semisal. Nah, apakah di rumah Syekh Mukbil ada uang tidak di dalam rumahnya? Nah, anda juga belum pernah memeriksa rumah Syekh Mukbil. Nah, tapi ma'ruf musyahad, disaksikan oleh seluruh tullab beliau yang pernah di dalam hadis, beliau adalah rajulun zahid, beliau adalah ahli hadis, alim yang zahid, zuhud luar biasa, itu ma'ruf. Nah, ya. Dan beliau memang punya mazhab pendapat tidak membolehkan gambar surah sama sekali. Hatta gambar yang ada di uang. Ada uang, ada gambarnya, tidak boleh masuk di rumahnya. Nah, oleh karena itu beliau tidak mau bikin buat paspor visa, paspor ya, paspor yang ada harus ada fotonya kan. Nah, oleh karena itu beliau sering berdoa di majelis. Sering berdoa. Nah, yassarallah an na'tabir wa nahuj biduni jawazin wala ta'syir, biduni jawaz. Nah. Sanahuj, boleh mata nahujju, nahujju insyaallah biduni jawaz. Insyaallah kami akan berhaji berumrah tanpa paspor. Subhanallah, doa beliau terkabulkan. Di akhir hayatnya kan sakit. sakit keras. Nah, kemudian dapat syafaat masuk ke Saudi. Nah, dan bisa beribadah. Baik. Nah, ini saya mungkin. Dan pendapat beliau ini menyelisih jumhur ulama di zamannya. Nah, guru beliau Syekh bin Baz Al-Albani, nah, membolehkan apabila ada hajat, gambar, foto dibolehkan kalau ada hajat, termasuk hajat uang, sudah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, uang juga paspor, KTP, SIM dan semisalnya itu hajat yang sudah menuntut dibolehkan. Rukhsah. Kita yang benar insyaallah. Nah,